Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita masih akan melanjutkan apa yang kita bahas dari kitab Riqaq yang sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang kita masih di dalam hadis atau di dalam bab al-ghina, ghina nafs, yaitu bahwasanya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa atau kekayaan hati, yang mana kita telah menyebutkan beberapa penjelasan dari ayat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 55 dan yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini. Dan demikian juga hadis yang berkaitan langsung dengan bab ini, yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya ini, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad wa innamal ghina walakinnal ghina ghina nafs." Tidaklah yang dimaksud dengan kekayaan itu adalah kekayaan harta, akan tetapi kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita melanjutkan dari apa yang kita bahas terakhir terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mu'minun yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini, khususnya pada ayat-ayat yang terakhir. Karena yang terkait dengan ayat yang ke-55 dan yang ke-53 telah kita sebutkan, dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 63 ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'malun min duni dzalika hum laha 'amilun." Bahkan hati-hati mereka itu dalam keadaan ghamrah. Ghamrah di sini yang telah kita sebutkan adalah kelalaian. Dan sungguh, dan bahkan hati-hati mereka itu dalam keadaan kelalaian, min hada, dari hal ini. Walahum a'malun min duni dhalika hum laha amilun. Dan mereka memiliki amalan-amalan yang selain dari hal tersebut, itu amalan-amalan kejelekan yang lainnya, yang mereka senantiasa mengerjakan amalan-amalan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang telah kita sebutkan, bahwasanya makna ghamrah di sini adalah ghaflah wa dhalalah min hadza ay al-Qur'an, yaitu bahwasanya hati mereka dalam keadaan kelalaian, wa dhalalah min hadza, dan berada di dalam kesesatan. Mereka dalam keadaan kelalaian dari hal ini, yaitu minal Quran, lalai dari Al-Quran, lalai dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ay Al-Quran ladhi angzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mereka itu lalai ya, dari Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan hal tersebut kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka menunjukkan orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia, mereka hakikatnya adalah dalam keadaan ghamrah, dalam keadaan ghaflah, wadhalalah. Mereka dalam keadaan kelalaian, lalai dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Demikian juga lalai dari apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga bahkan mereka dalam keadaan kesesatan, karena mereka lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk. Karena mereka lebih mengedepankan dunia daripada akhirat, lebih mengutamakan dunia daripada agama, maka mereka pun tidak mendapatkan petunjuk di dunia tersebut dalam keadaan kesesatan, ya. Sibuk dengan kehidupan dunia, mengumbar hawa nafsunya, sampai akhirnya dia lalai dalam perkara-perkara yang mungkin bisa jadi sebelumnya dia tahu. Dia tahu tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, tetapi karena terjerumusnya dia di dalam kesesatan tadi, bisa jadi menjadikan terbalik perspektif yang sebelumnya dia berada di dalamnya. Dia dulu mengetahui perkara tersebut sebagai perkara yang hak, akhirnya terbalik perspektifnya. Perkara yang hak dianggap perkara yang batil. Sebagaimana demikian orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang menolak kebenaran dengan hawa nafsunya, akhirnya perkara kebenaran yang dulu dia tahu kalau itu benar, akhirnya dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bisa melihat itu sebagai kebenaran. Maka bagaimana yang mungkin pernah kita singgung keadaan orang-orang Yahudi, yang dulu ketika mereka membaca dalam Taurat, demikian juga Ahlul Kitab secara umum, terkhusus orang-orang Yahudi di sini, yang mereka tahu tentang akan datangnya Rasul, Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya mereka Ahlul Kitab, mereka mengetahui keadaan ciri-ciri tentang Nabi Muhammad itu dalam kitab suci mereka, sebagaimana orang tua mengetahui kondisi anak-anak mereka sendiri. Orang tua, digambarkan orang tua yang mengetahui tentang ciri-ciri anak-anak mereka sendiri. Ibaratnya kalau seorang memiliki anak, dia paling tahu tentang ciri-ciri apa-apa yang ada pada anaknya tersebut. Maka demikianlah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi, mereka mengetahui akan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, akan datangnya Nabi dan Rasul yang terakhir dengan sifat-sifat yang disebutkan di dalam Taurat maupun Injil, ya. Tapi tatkala ya, mereka mengetahui tentang ciri-ciri tersebut sebagaimana mereka mengetahui tentang ciri-ciri anak-anak mereka sendiri. Karena orang tua itu adalah orang yang paling tahu tentang anak-anak mereka sendiri, tentang ciri-ciri apa yang ada pada sifat-sifat anak tersebut. Maka demikian, tatkala benar-benar datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka menolak, mendustakan apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Akhirnya dulunya yang mereka ketahui bahwasanya itu adalah kebenaran, bahwasanya akan datang nabi dan rasul yang terakhir, karena mereka mendustakan, akhirnya terbalik perspektif yang sebelumnya, sudut pandang yang dia lihat bahwasanya itu sebagai kebenaran akhirnya dianggap sebagai kebatilan. Maka demikianlah keadaan orang-orang yang menolak kebenaran ketika telah datang, ya, tentunya kebenaran yang mutlak adalah yang datang dari Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya. Ketika dia menolak apa-apa yang ada di dalamnya, akhirnya dia dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemahamannya, penglihatannya, pandangannya, melihat kebenaran dianggap sebagai kebatilan. Dan sebaliknya, ketika melihat kebatilan dianggap sesuatu yang benar, sesuatu yang segala-galanya, bahkan dibela mati-matian, bahkan dia menghasung manusia, memprovokasi manusia, menghasut manusia untuk ikut kepada pemahaman yang batil tersebut hakikatnya, tapi dia tidak merasa itu sebagai kebatilan. Maka demikianlah Allah memberikan ujian kepada orang-orang yang telah menolak, menyelisih dari kebenaran, menyelisih apa-apa yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana yang terakhir kemarin kita sebutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menyebutkan falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Maka berhati-hatilah. Siapa yang disuruh berhati-hati di sini? Waspada, disuruh hati-hati, disuruh waspada. Alladzina yukhalifuna an amrih. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih. Berhati-hatilah, waspadalah orang-orang yang mereka menyelisih perintah Rasul, menyelisih urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Kalau ditimpa kepada mereka fitnah, au yusibahum adabun alim, atau ditimpa kepada mereka adab yang sangat pedih. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika ditanya tentang apa yang dimaksud dengan fitnah di sini, beliau mengatakan asyirk, kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya. Ancamannya apa? Orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, menyelisih urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah, dia bisa disesatkan sampai akhirnya dia terjatuh dalam penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Walaupun dulunya dia adalah orang yang bertauhid, tapi karena dia berani menyelisih perintah Rasul, akhirnya dia ditutup pandangan hatinya, mata hatinya dalam melihat kebenaran. Akhirnya dulu ketika dia melihat tauhid, ya, itu sebagai perkara yang hak, akhirnya dia melihat tauhid itu sesuatu yang dianggap kebatilan, dan justru kesyirikan dianggap sebagai tauhid bagi mereka. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka oleh karena itu dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang kesyirikan di sini, beliau mengatakan fa inni akhafu in radda ba'da qawlihi an yaqa fi qalbihi syai'un minaz zayyi fayahlak aw fayahlik. Karena aku khawatir kalau dia menolak dari sebagian perintah Rasul, sebagian urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan bercokol dalam kalbunya, dalam hatinya tersebut penyakit penyimpangan, ya. Karena dia sudah berani menentang Rasul, menyelisih Rasul, akhirnya bercokol dalam hatinya penyakit. Penyakit apa? Azai, penyakit penyimpangan. Penyakit penyimpangan, kecondongan kepada penyimpangan ini bukan sesuatu yang sepele. Allah menyebutkan dalam mensifati orang-orang munafikun, orang-orang munafik, falamazagu azagallahu qulubahum. Bagaimana sifat-sifat orang-orang munafik itu? Di antaranya, ketika mereka condong kepada kesesatan, penyimpangan, maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala azagallahu qulubahum, Allah simpangkan sekalian hati-hati mereka. Maka orang-orang munafik dengan kemunafikan yang besar, yang dia menampakkan keimanan, menampakkan keislaman, tetapi dia menyembunyikan kekufuran, kebencian terhadap Islam, kebencian terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, secara zahir orang yang nampak oleh manusia dia seorang yang menampakkan keislaman, tapi ternyata dalam hatinya dia menyembunyikan penyakit kekufuran, benci terhadap syariat Allah, menganggap syariat Allah ini gak pas, gak bisa diterapkan pada zaman sekarang ini, gak adil nih, dan sebagainya. Sukanya mengkritisi ya, yang ide yang muncul dari dia tersebut ya, atau kritikan-kritikan dia terhadap Al-Quran maupun Sunnah, dianggap oleh manusia bahkan dianggap sebagai penemuan-penemuan baru. Dianggap orang tersebut dianggap orang yang cerdas, cendekiawan, brilian. Na'udzubillah. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kemunafikan dengan nifak yang besar, maka na'udzubillah masuk di dalam ancaman yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, innal munafikina fiddarkil aswali minan nar. Bahwasanya orang-orang munafik, tentunya munafik di sini adalah kenifakan yang besar, karena di sana ada nifak akbar, ada nifak asghar. Kalau nifak asghar itu tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Kalau nifak akbar yang sampai di sana ada bentuk penolakan terhadap kebenaran, terhadap Islam, menyembunyikan kebencian dalam kepada Islam, kepada syariat Allah dalam hatinya ya, kufur terhadap apa yang ada dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun disembunyikan dalam hatinya, ini adalah merupakan perkara yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Maka tempatnya mereka ini adalah fiddarkil asfali minan nar, tempatnya adalah di dalam keraknya api neraka. Na'udzubillah. Hukumnya seperti orang-orang kafir. Tetapi tentunya di dalam masalah ini adalah hukum secara umum, tentunya sekali lagi bahwasanya dalam perkara-perkara yang seperti ini tidak boleh bagi kita kemudian terburu-buru di dalam menghukumi seorang ya. Kemudian dalam hal yang seperti ini juga kemudian kita sembarangan ya, dengan melontarkan kata-kata kafir atau munafik dan sebagainya kepada sesama kaum muslimin ya. Jangan bermudah-mudah dalam hal yang seperti ini ya. Tetapi ini kita membahas hukum secara umum, yang tentunya ini nasihat bagi kita semuanya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini keadaannya. Dia menampakkan keislaman tetapi ternyata na'udzubillah benci dia terhadap syariat Allah. Ini adalah penyakit-penyakit hati yang kalau dia tetap pelihara, na'udzubillah, bisa menjadi penyakit nifak, penyakit kemunafikan yang semakin membesar akan menjadi penyakit kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, penyakit az-zaig tadi yang telah kita sebutkan, penyakit penyimpangan, itu adalah bukan sesuatu yang sepele. Ketika bercokol dalam hati seorang hamba, maka dikhawatirkan fayahlik, maka akan binasa dia, kata Imam Ahmad rahimahullah. Ada sebuah kisah terkait dengan ayat ini yang kita bisa mengambil pelajaran. Suatu ketika datang seorang kepada Imam Malik rahimahullah. Atahu rajulun Al-Imam Malik rahimahullah, faqala min aina ukhrim. Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syadzibi rahimahullah dalam Al-I'tisam. Dia datang, ada seorang laki-laki datang kepada Al-Imam Malik. Dia mengatakan, laki-laki ini, wahai Imam, dari mana sebaiknya aku itu memulai ihramku? Yaitu maksudnya dia bertanya tentang miqat. Ya. Miqat bagi penduduk mana ini? Ini pertanyaan ini adalah kepada Al-Imam Malik. Al-Imam Malik adalah imam daril hijrah, yaitu imam ahlul Madinah, imam penduduk Madinah ketika itu. Imam Malik adalah salah satu dari imam yang empat dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah yang ma'ruf, yang telah kita ketahui bersama. Yang ketiga itu, laki-laki tadi bertanya kepada Al-Imam Malik, yaitu penduduk Madinah tentunya. Dia bertanya, wahai imam, dari mana sebaiknya aku memulai ihramku? Yaitu dia bertanya tentang miqat ahlul Madinah, miqat penduduk Madinah. Ya. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, min dhil hulaifah, min haithu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min haithu bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, maka mulailah ihrammu tersebut dari Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah adalah salah satu tempat di Madinah, ya, atau di seputaran Madinah, yang itu adalah sebagai tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebagai miqat bagi penduduk kota Madinah atau penduduk Madinah. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, mulailah dari Dhul Hulaifah, yang mana Rasulullah dulu memulai dari Dhul Hulaifah. Kemudian orang ini sepertinya tidak puas, kemudian mengatakan, ya imam, inni uridu an uhrima minal masjid. Wahai imam, bagaimana kalau seandainya aku memulai ikhramku dari masjid? Bolehkah aku ikhram mulai dari masjid, yaitu miqatnya dari Masjid Nabawi? Kata Imam Malik rahimahullah, la taf'al, jangan kamu kerjakan, jangan. Ya, ya tentunya dalam ini masalahnya urusannya ibadah, ya, bukan semata-mata niat, yang penting ikhlas. Ya, ini ajaran bimbingan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan kamu kerjakan, cukup apa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Ya kan? La taf'al, jangan kamu kerjakan. Ya. Kemudian ternyata dia masih ngeyel. Ya imam, ini uridu an uhrima minal masjid min indil qabr. Wahai imam, aku ingin, kalau gitu bolehkah aku ikhram dari Masjid Nabawi tapi dari sisi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya terkait masalah kubur tersebut, kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hakikatnya pada dasarnya adalah perluasan yang tidak bisa dihindari. Bukan berarti kemudian menunjukkan bahwasanya kaum muslimin disunahkan atau dibolehkan bahkan membuat masjid, ya, atau meletakkan kuburan di masjid. Tetapi ini adalah kondisi yang tidak mungkin dihindari karena adanya perluasan masjid yang akhirnya perluasan tersebut sampai ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sampai hujrahnya, kamarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur di kamarnya beliau. Ya. Tapi alhamdulillah pemerintah Saudi Arabia telah berusaha menutup celah-celah dan pintu-pintu, ya, yang bisa mengarahkan seorang untuk mengagungkan, ya, atau mengkultuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dibangun dengan berbagai tembok dengan berlapis-lapis, dengan beberapa lapis, ya, yang kemudian diposisikan hal tersebut, ya, kubur tadi itu, ya, beberapa lapisan temboknya tersebut yang tidak memungkinkan bagi orang-orang yang memang ingin, ya, dengan keyakinan ngalap berkah atau yang lainnya, tidak bisa untuk ke arah tersebut. Yaitu maksudnya seperti misalnya orang yang sengaja sholat menghadap kubur Nabi. Karena sesungguhnya sholat yang seperti ini adalah sesuatu yang telah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat menghadap kubur adalah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kamu sholat menghadap kubur. Ya. Dan jangan kamu duduk di atasnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali kepada tadi bahwasanya terkait dengan apa yang dikatakan oleh seseorang yang datang kepada Imam Malik rahimahullah, ya. Terlepas dari apakah dia memiliki keyakinan, ya, memiliki keyakinan bahwasanya kalau dari sisi kubur Nabi itu lebih utama, ya, atau nanti akan mendapatkan berkah dari kubur Nabi, kalau itu lebih-lebih lagi, lebih-lebih gak boleh lagi, ya. Kalau memiliki keyakinan bahwasanya itu lebih utama, lebih bahaya lagi. Kenapa? Karena bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi intinya dalam apa yang dikatakan oleh orang tersebut, dia masih ingin tetap melakukan ikhramnya mulai dari, atau mikotnya tersebut mulai dari Masjid Nabawi. Kemudian kata Imam Malik mengatakan, la taf'al, jangan, jangan kamu kerjakan. Kemudian karena agak enggak terima dia, kemudian dia mengatakan, ya Imam, innama hiya amyalun aziduha, innama hiya amyalun aziduha. Wahai Imam, sesungguhnya ini hanya beberapa mil saja yang aku tambah. Apa salahnya sih kalau aku tambah? Wah, saya juga enggak mengurangi. Dia menambah beberapa mil. Sesungguhnya ini hanya beberapa mil saja yang aku tambah. Padahal dalam urusan ibadah telah kita ketahui, tidak boleh kita mengurangi ataupun menambahi, sama saja. Karena agama Islam ini telah sempurna dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian kata Al-Imam Malik rahimahullah, la taf'al, jangan kamu kerjakan. Inni ahsya alaika al-fitnah, inni ahsya alaika antusibakum fitnah, aw antusibaka fitnah. Sesungguhnya aku khawatir kamu itu akan ditimpa oleh fitnah. Kemudian orang tersebut mengatakan, ayu fitnatin hadih, ya, ini gambaran orang-orang ngeyel ya, seperti ini, ya, jangan sampai kita tiru, ya. Ayu fitnatin hadih, fitnah apa ya Imam, fitnah apa, wong hanya beberapa mil yang aku tambah saja. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah membaca firman Allah tadi, ya, atau sebelumnya beliau mengatakan, ayu fitnatin a'zam min annaka tara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah ta'ala yaqul falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, fitnah apa yang lebih besar daripada ketika kamu menyangka, berpendapat bahwasanya kamu telah mendahului suatu keutamaan yang keutamaan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini dianggap sebagai keutamaan, menambah beberapa mil dari Dzul Hulaifah, fitnah apa yang lebih besar daripada kamu berpendapat menyangka bahwasanya kamu telah mendahului suatu keutamaan yang Rasulullah luput dari keutamaan tersebut, atau keutamaan tersebut belum pernah dilakukan oleh Rasul? Kan tidak mungkin bahwasanya keutamaan itu luput dari Rasul, kalau memang ini adalah keutamaan. Karena semua yang dianggap keutamaan dari dalam Islam telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dianggap baik itu telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurna dari risalah-risalah yang sebelumnya. Tidak ada suatu keutamaan atau kebaikan kecuali telah dijelaskan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kemudian Al-Imam Malik rahimahullah membacakan firman Allah tadi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, urusan Rasul, kalau seandainya mereka itu ditimpa oleh fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa kepada mereka adab yang sangat pedih. Fitnah ini di dunia, ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan, yang akhirnya bisa menyeret dia kepada kesyirikan ataupun kekufuran. Na'udzubillah. Bisa jadi seorang tidak langsung kemudian kufur atau jatuh dalam kesyirikan. Mungkin awalnya dia terjatuh dalam suatu perkara-perkara yang dia sangka bahwasanya itu adalah baik atau ibadah, Tetapi ternyata Rasulullah tidak pernah mencontohkan perkara tersebut. Dia menganggap yang penting saya niatnya baik. Dia menganggap suatu kebaikan yang tidak pernah dianggap baik di dalam masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Atau dia menganggap itu suatu keutamaan yang Rasulullah tidak pernah menganggap itu sebagai keutamaan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi seorang awalnya jatuh dalam suatu kesesatan tadi, penyimpangan, yang melahirkan kepada penyimpangan yang lebih besar. Karena demikianlah yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya maksiat itu melahirkan kepada kemaksiatan yang berikutnya yang lebih besar. Demikian juga kebid'ahan, perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka ketika seorang jatuh dalam perkara tersebut, mungkin awalnya sesuatu yang kecil, bid'ah yang kecil misalnya, tapi akan bisa menyeret dia, mengantarkan dia kepada kebid'ahan yang lebih besar, bahkan na'udzubillah akhirnya kepada kekufuran berikutnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh perkara-perkara yang seperti ini butuh bagi kita semuanya untuk waspada. Keberadaan seorang yang dia mengedepankan kehidupan dunia, yang sampai akhirnya dia lalai dari syariat Allah, lalai dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu yang sepele. Maksiat itu bukan sesuatu yang sepele. Berapa banyak seorang awalnya ya, dari kemaksiatan akhirnya jatuh berikutnya kepada yang lebih besar dari itu semuanya. Maka apa yang disebutkan di dalam firman Allah tadi dalam surat Al-Mu'minun, di mana hati-hati mereka itu dalam keadaan ghamrah, maknanya adalah kelalaian. Orang-orang yang mengutamakan dunia tadi ya, yang menyangka bahwasanya ketika mereka diberikan berbagai kenikmatan dunia, harta benda, mereka menganggap itu adalah kebaikan yang disegerakan dari Allah. Mereka lalai, padahal itu istidraj. Ya, Allah mengulur-ulur waktunya, dilulu, ya, diulur-ulur waktunya biar semakin jauh dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebagai balasan perbuatan dia, karena tidak tobat-tobat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sebutkan juga bahwasanya yang semakna dengan yang seperti ini terkait dengan ghamrah tadi, makna kelalaian tersebut disebutkan dalam Adz-Dzariyat, yang sebenarnya telah kita singgung sedikit, yaitu terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Al-kharrasun diantara yang telah kita sebutkan bahwasanya maknanya adalah orang-orang yang ragu dalam agamanya. Sebagian menyebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak yakin tentang hari kebangkitan. Demikian juga sebagian para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang membangun agamanya tersebut di atas prasangka, yang suka mereka-reka. Dalam beragama itu sukanya mereka-reka, enggak dikembalikan kepada dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah. Maka kutilal kharrasun artinya adalah binasa mereka, orang-orang yang berada di dalam keraguan tadi. Bahkan sebagian para ulama mengatakan al-kharrasun alladzina, al-qaum alladzina kanu yataharrasuna al-kadiba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum yang mereka senantiasa berusaha membuat-buat kedustaan atas nama Rasul. Ya. Maka binasa orang-orang yang seperti ini keadaannya. Alladzina hum fi ghamratin sahun, yaitu sahid dari apa yang telah kita sebutkan terkait mana ghamrah, kelalaian tadi. Yaitu mereka di dalam kelalaian, mereka lupa dengan kelalaian tersebut. Mereka dalam keadaan lalai dengan mereka dalam keadaan lalai dan lupa. Maka dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah, ay alladzina hum fi ghamratid dalalah wa ghalabatiha alaihim mutamaddina, yaitu mereka adalah orang-orang yang lalai dalam lautan kesesatan, lalai dalam kesesatan dan dikuasai oleh kesesatan. Na'udzubillah. Dan mereka terus menerus demikian. Ya. Maka at-tamadi alal batil radilah, kata para ulama. terus menerus seorang di dalam kesesatan, di dalam kejelekan, itu adalah ya, atau terus menerus di atas kebatilan, itu adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang rendah. At-tamadi 'alal batil radilatun, yaitu seorang yang berada terus menerus di atas kebatilan, di atas kesesatan, di atas penyimpangan, tidak mau rujuk dia, tidak mau tobat. Padahal telah dijelaskan ayat-ayat Allah, sabda Rasulnya. Demikian juga keterangan para ulama terkait dengan suatu permasalahan, tetapi dia menolak. Maka keadaan orang yang seperti ini, mereka terus menerus di atas kebatilan. Sebagaimana orang yang seperti ini keadaannya, fi ghamratin sahun, wa anil haqqil ladzi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sahun qatlahu anhu, dan mereka dari kebenaran yang telah diutus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka lupa. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka demikianlah balasan seorang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia bisa menyeret akhirnya naudzubillah kepada kesesatan di dalam agama. Ya, imbasnya itu kepada akhirat. Bukan hanya penyakit syahwat, tapi bisa juga jatuh dia dalam penyakit syubhat. Penyakit syahwat mendahulukan hawa nafsu, mungkin jatuh dalam maksiat, ya, dalam masalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, ya. Tapi orang yang berbuat maksiat itu masih menganggap bahwasanya itu adalah sesuatu yang jelek. Sadar dia, ya, kebanyakannya ahli maksiat itu tahu bahwasanya ini adalah maksiat, dosa. Tapi kalau orang yang terjatuh dalam kesesatan, kebid'ahan, mereka tidak menganggap itu kebid'ahan, tidak menganggap itu kesesatan. Lu kan niatnya baik. Masa niatnya baik dimurkai oleh Allah atau tidak diridai oleh Allah? Maka dikatakan oleh para ulama, al-maksiatu al-bid'atu ahabu ila iblis minal maksiat, fa innal maksiata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kebid'ahan itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Loh, kok bisa? Karena kebid'ahan itu, ya, atau orang yang terjatuh dalam kemaksiatan itu mudah dia untuk bertobat. Mudah untuk ditobati kemaksiatan itu. Kenapa? Karena dia tahu itu, sadar itu dosa. Tapi kalau kebid'ahan, seorang menganggap itu baik, sehingga sulit dia untuk bertobat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala alam shawab, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.